Quran. Dalam sebuah departemen biasanya akan diberikan jatah dana sejumlah sekian sesuai dengan pengajuan dana. Dalam waktu 1 tahun, di akhir tahun dana itu berlebih sehingga dipakai untuk outing karyawan. Karena jika tidak habis, dana tahun depan dikurangin meskipun nanti akan dilaporkan bagaimana itu hukumnya. Bukankah ini juga termasuk perbuatan berlebihan? Ya tidak boleh. Semestinya dibuat secara untuk dikembalikan. Ya, kalau memang ternyata anggaran diturunkan 100 juta dan kita cuma pakai 700, ya 75 juta misalnya, dan itu memang sudah anggaran rutin, 25 juta dikembalikan. Ya, kalau dia alasan supaya tahun depan tidak dikurangin, ya berarti permasalahannya adalah dia tidak jujur pada saat itu. Dan 25 juta itu tidak layak untuk dibagi, enggak boleh. Enggak halal untuk pegawainya. Gitu kan. Hanya dibuat acara-acara yang tidak. Kecuali kalau memang yang memberikan dana instansi pemerintah, pemerintah sendiri ataupun individual, memang mengatakan pokoknya ini semua untuk pegawai, terserah bebas mau diapain sisanya, itu lain. Tapi kalau ini laporan, nanti dibuatin laporan, rekayasa data, gitu kan, seakan-akan itu memang sudah masuk dalam anggaran tapi dibagi-bagi, makanya tidak boleh, haram hukumnya.